Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-istithna, kita merojah dulu pembahasan tentang fasal sebelumnya, yaitu tentang al-maf'ulu ma'ah. Ya, seperti biasa di i'rab dan dijelaskan makna dan juga beberapa faedah yang berkait dengannya. Yansabu ta'lil wawi, atau sebelumnya hafalan dulu ya. Hafalan dulu. Yansabu ta'lil wawi. Qala an-nazim rahmatullahi alaih, yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wat tariq wa musri'ah bima min al-fi'li wa shibnihi sabaq dhan nasbu bima min al-fi'li wa shibnihi nas bima min al-fi'li wa shibnihi sabaq dhan nasbu la bil wawi fil qawli al-ahq wa ba'da ma istifamina kayfa nasab wa ba'da ma istifamina kayfa nasab وبعدما استفهام نو كيف نصب بفعل قول مضمر بعد العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إدمار عامل تصب. قال الناظم رحمة الله عليه, yusabuta lil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi sir wa tariqa musri'ah bima min al-fi'li wa shibhi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qawli al-ahaq wa ba'da ma istifhamin aw kayfa nasab bi fi'li qawlin mudmarin ba'dul arab wal athfu in mumkin bila dha'fin ahaq wa nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq wa nasbu in lam yujzil wal nasbu in lam yujzil athfu yajib awi taqid idma rafi' lin tusib wa nasbu in lam yajuz al athfu yajib awi taqid idma rafi' lin tusib awi taqid idma ra'am lin tusib. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah talil wawi maf'ulan ma'ah finahwi siri wa tariqa finahwi siri wa tariqa musri'ah bima min al-fi'li wa shibihi ladzi ahaq sabaq bima min al-fi'li wa shibihi sabaq fi kaunin mutmarin dan nasbu labil wawi fil qawlil ahaq wa ba'da mastifhami naw kaifa nasab wa ba'da ma bi fi'li kaunin mutmarin bi ba'dul arab wal athu yumkin bila dha'fin wal athu bila dha'fin ahaq wa nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq wal nasbu illam yajuzil athfu yajib awi taqad idmaru amilin usib awi taqad ikmal dominusib. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alayh, yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah bima min al-fi'li aw shibhihi sabaq dhan nasbu la bil wawi fil qawli al-ahaq وبعد ما استفهمين أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعد العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لا ضاد في النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصيب. قال رحمه الله تعالى في باب المفعول معه: ينصب تالي الواو مفعول ثالث ينصب تالي و ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام كيف نصب وبعد ما استفهام كيف نصب بفعل قول بفعل كون مطمر بعد الأرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إطمار عامل تصب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا مع في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه شابه dan nasula bil wawi fil qawli al ahq wa ba'da ma istifhamin aw kayfa nasab fi qawli mutmarin fi qawli bi fi'li qawli bi fi'li qawli mutmarin ba'du bi fi'li qawli mutmarin ba'du ba'dul arab wal athu inna kimila dafin ahq wa nasbu mukhtarun hada dafin nasab wa nasbu illa min zil hatu yajib aw taqad ilma ra amilin tusib. Yunsubu taril wawi maf'ulan ma'a fi nahwi siri wa tariqa musri'ah bima minal fi'li wa shibihi sabaq dan nasbula bil qawli fil dan nasbula bil qawli la bil wawi fil qawli al ahq wa ba'da ma istifhamu aw kayfa nasab bi fi'li kauni mudmarin ba'd al arab wal athu in yumkin bila dha'fin ahq wan nasbu mukhtarun la dha'fin nasaq wan nasbu illam yajuzil athu yajib aw itaqid idmar amilin tusib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: yunsabu talil wawi mafulan ma'ah binahwi siri wa tariqa musri'ah bima minal fili wa sibi sabak dan nasbula bil wawi fil qawlil ahak wabada mastifami au kaifa nasob wabada mastifami niu kaifa nasob bifili kaunin mutmarin badul arab wal atfu yumkin bila dofin ahak والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنسب مختار عدا ضعف النسق والنسب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إدمار عامل نسب. قال النظيم رحمه الله تعالى: ينسب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري وطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق النصب لا بالقول النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهامي وبعد ما استفهامي أو كيف نصب في فعل كون مضمر بعد العرب والعطف إن يمكن بلا silakan di إعراب bacaan pertama yunsabu tali alwawi mafulan ma'ah في نحو سيري والطريق مسرعة قال النظم رحمه الله عليه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيني والطالق ومصرية ينصب فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناسب والجازم على مطرفه أضمه الضاء إلى آخره وهو فعل مغير صغة تالي نائب الفاعل مرفوع وعلى مطرفه أضمه مقدر على الياء معنى مذريا الثقل الثقل وهو مضاف الواو ضمير الواو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الضاء إلى آخره مفعولا معه مفعولا حال من تالي منسوب وعلامة النسب الفتح الضاء على آخره معه معه جر معه ظرف مكان منسوب وعلامة النسب الفتح الضاء إلى آخره وهو متعلق مفعولا وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في مبني على السكون في محل جر مضاف إليه في نحو جار مجرور في حرف جر النحو اسم مجرور بالفي وعلامة جر الكسر الضاء لآخره والجار المجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كائن في نحو وهو مضاف سيري والطريق ومسريع سيري فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له للإعراب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الواو موضعية الطريق مفعول معه منصوب وعلامة النصب الفتح الضاء إلى آخره مسريعة مسريعة حال من ضمير الياء منصوب وعلامة النصب الفتح الضاء لآخره والجملة في محل نصب مضاف إليه والجملة في محل جر مضاف إليه ومعنى البيت دينصبكان setelah dinasubkan isim setelah waw sebagai maful ma'ah pada contoh misal siri wa tariq wa musriah. Kemudian berikutnya ialah definisi maf'ul ma'ah, yaitu al-maf'ul ma'ah al-ism al-fadlah al-muntasib ba'dal waw bima'na ma'ah. Di sini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya maf'ul ma'ah itu sifatnya sama'i, ini pendapat akhfash. Ada yang juga berpendapat qiyasi, yang ini yang rajih. Kemudian bisa dijelaskan dari definisi yang tadi, al-ism kharaja bihi al-jumlah. Contohnya kharaja wa zaidun kharaja zaidun wa syamsu taliah. Di sini jatuh setelah waw jumlah, maka bukan dinasukan sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian berikutnya setelah jumlah ila fi'il. Seperti contoh ucapanmu la ta'kulis samaka wa tashrubal laban. Di sini watashroba fi'il dan bukan di rumus sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian al-fadlah, dari definisi tadi al-ism al-fadlah, maka keluar darinya adalah umdah. Contoh misal ishraka zaidun wa amrun. Di sini amrun umdah bukan fadlah, walaupun jatuh setelah waw. Kemudian ba'da wawin setelah waw, yaitu baqiyatul mafa'il. Seperti contoh ucapanmu jitu ma'amrin atau bi'tul abda bisiyabihi mimma yufidu al-ma'iyah bighari waw. Contoh dari setelah waw yang bukan maful ma'ah seperti bi'tul abda bisiyabihi. Di sini bisyabih, walaupun dia menjelaskan kebersamaan, tapi dia bukan setelah waw. Kemudian bimakna ma'a di sini harus dengan tansis tegas memberikan perintah kebersamaan, menunjukkan makna kebersamaan. Maka keluar darinya, semisal contoh kharaja Zaidun wa Amrun qablahu aw ba'dahu. Kemudian syarat dinasabkan maf'ul mutlak itu amil bisa beramal padanya atau amil bisa beramal sebagai maf'ul bih secara makna, maka keluar padanya amil yang berupa sifat musyabbahah atau isim tafdil, dan masuk padanya isim fi'il seperti contoh ucapanmu hasbuka wa zaidan, yang mana hasbuka di sini ya hasbuka wa zaidan dirhamun, yang di sini hasbuka itu isim fi'il bermakna yakfi yakfika bukan mubtada. Apabila dibawa kepada isim fi'il maka bisa beramal padanya, tetapi kalau tidak dibawa sebagai isim fi'il maka enggak bisa. Dan Zaidan di ras sebagai hal sebagai maf'ul bih ya tadi disebutkan bahwasanya wawunya harus secara nafs menunjukkan kepada musahabah. Ya, sama saja di sini, jadi harus menunjukkan kepada musahabah. Ini mencakup terjadinya musahabah antara yang setelah wawu dengan yang sebelum wawu pada hukum. Seperti jitu wa zaidan, di sini terjadi musahabah antara zaid dengan pemirta pada jitu pada hukum al-maji. Amla ataupun tidak terjadi musahabah antara apa yang setelah wawu dengan yang sebelum wawu dalam hukum fi'il. Seperti apa? Istawal ma'u wal khasyabata. Terjadi enggak di sini musahabah antara al khasyabah dengan al ma dalam istiwa? Tidak kan? Ini pun masuk gitu. Yang jelas itu wawunya mengandung makna kebersamaan. Tadi rinciannya kebersamaan terkadang ya, terjadi kebersamaan secara hakiki di mana yang sebelum wawu dengan yang setelahnya ataupun ya yang setelah wawu dan yang sebelum wawu persekutu pada hukum fi'il yang disebutkan. Ataupun juga mencakup apa yang tidak terjadi di situ musahabah pada hukum fi'il dari apa yang sebelum wawu dan setelahnya. Ya, kemudian contoh tadi hasbuka wa zaidan dirham itu bisa dibawa kepada dua sisi ya. Sisi yang pertama hasbuka sebagai isim fi'il amr ya, sebagai isim fi'il amr maka dia bisa menasabkan maf'ul ma'ah, sehingga contoh ucapanmu hasbuka wa zaidan dirhamun, zaidan dia sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena hasbuka dibawa kepada isim fi'il amr bermakna yakfika. Ya. Ataupun kalau hasbuka dibawa kepada sifat musyabbahah maka zaidan bukanlah apa? Maf'ul ma'ah. Karena sudah dilewatkan tadi bahwasanya sifat musyabbahah dan isim tafdhil tidak bisa datang sebagai amilnya maf'ul ma'ah. Maka zaidan di i'rab pada contoh hasbuka wa zaidan dirham, apabila hasbuka dibawa kepada sifat musyabbahah zaidan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Ya. Ada yang bertanya kan? Yang mana? Tadi yang mana? Iya. Jadi at-tansis 'ala musahabah ma ba'daha li ma'mulil 'amil as-sabiq sawa'un. sahabahu fi hukmin fi hukmil amil kajitu wa zaidan amla gitu ataupun tidak kastawa alma wal khashabah, sama saja apakah terjadi musahabah antara isim yang datang setelah wawu dengan yang sebelumnya pada hukum amil seperti jitu wa zaidan, terjadi kan musahabah antara zaid dengan ta pada al-maji ya. Ataupun tidak seperti istawal ma wal khashabah, karena yang naik irtafa hanya apa? Alma ya. Itu maksudnya sirtu wan wan nila, ini juga sama maful ma'ah meskipun tidak terjadi yang musahabah pada amil. Yang jelas ya, ketika terjadi amil itu maful ma'ah ini menyertainya gitu, menyertainya. Ya, kemudian yang berikutnya jelas ini ya, yunsabu ya, saya difahami insyaallah lebih memudahkan untuk menghafalnya. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Jelas ini ya. Dinasabkan isim yang datang setelah wawu sebagai maf'ul ma, maf'ul ma'ah. Pada contoh siri wa tariqa musri'ah. Dan semisal itu. Batasannya apa? Maksudnya apa, ada dobitnya enggak yang dikandungi pada fi nahwi siri wa tariqa musri'ah? Itu apa? Agar ya, isim yang datang setelah wawu tersebut yang datang atau jatuh sebagai maf'ul ma'ah tadi didahului oleh amil. Ya. Amilnya berupa jumlah yang mengandungi apa di situ? Makna fi'il ataupun fi'il ataupun makna fi'il. Yang berikutnya, bima minal fi'li wa syibhi sabaq wa nasbu la bil wawi fil qawli lahal. Qala nadhimu rahimahullah ta'ala bima minal fi'li wa syibhi sabaq dan nasbula bil wawi fil qawl ahaq bima jarun majururun muta'alikun bimahdufin khabar muqaddam minal fi'li jarun majururun muta'alikun bi sabaq wa syibhi wawu atifah syibhi ma'tuf ala al fi'li wa huwa mudhaf alha dhamirun mutasilun mabriun ala al-kasri fi mahalli jarin mudafun ilaih sabak fi'il madhin fi'il madh wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila ma dan nasbi dha dan nasbu dha badal au ataf bayan au na'at li isim syarah an-nasbu anasbu asmu badal aw ataf bayan aw ism syarah la bil wawi la atifah bil wawi jarun majrurun muta'alliqun bi anasbu fil qawli jarun aw bil wawi jarun majrur ma'tuf ala bima fil qawli jarun wa majrurun muta'alikun bi anasbu al-haq na'at fi al-qawl ma'na al-bayt dan nasabkan dan nasabnya ini maf'ulun ma'ah dari fi'il dan sibu fi'il yang mendahulunya bukan wow pada pendapat yang dibenarkan. Di sini An-Nazim menyebutkan maf'ul ma'ah terakhir karena ada dua alasan. Dikatakan oleh Al-Jalal karena likhtilafihim fi qiyasi, bersisinya para ulama nahu apakah dia dikiaskan, apakah maf'ul ma'ah dikiaskan atau tidak. Yang kedua karena fil usul amil ilaihi bil harf, karena bersambungnya maf'ul ma'ah kepadanya dengan huruf, yaitu waw ma'iyah. Dalam bait ini disebutkan amil maf'ulun ma'ah, yaitu pertama bisa berupa fi'il, itu pada contoh siri wattori qaw musri'ah ay siri ma'at tariqi, maka at-tariqa dimasukkan dengan siri. Juga bisa ditasawufkan dengan shibuhu fi'il, yaitu shibuhu fi'il yaitu yang beramal seperti fi'il dengan syarat dia beramal seperti yang mafulun bih. Seperti Zaidun isim fa'il, isim masdar, dan lain-lain. Contohnya Zaidun sa'irun wattariqo, pada isim fa'il, atau juga pada masdar a'jabani sayruka wattariqo. Maka at-tariqo di sini dimaksudkan dengan sa'irun dan sayruka. Dan dipahami pada bait ini, difahami dalam bait ini bima minal fi'li wa syibihi, bahwasanya bima minal fi'li wa syibihi sabab, bahwasanya mesti amilia mendahului maf'ulun ma'ah. Dan ini kesepakatan ulama nahu. Adapun mendahulunya maf'ulun pada maf'ulun ma'ah pada musahibihi, maka ini diperselisihkan oleh ulama nahu. Dan yang rajih dilarangnya. Bima min al-fi'li wa syibhihi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qawli al-haq. Nasab ini adalah bima sabaqo min al-fi'li wa syibhihi, di mana ya, nasabnya maf'ul ma'ah ini disebabkan oleh apa yang mendahuluinya dari fi'il atau syibhu al-fi'il. Aslinya bima sabaqo min al-fi'li wa syibhihi ya. Nasabnya maf'ul ma'ah ini adalah disebabkan oleh apa yang mendahuluinya dari fi'il atau syibhu fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, nasar, sigha balaghah, yang semuanya itu beramal seperti amalannya fi'il. La bil wawi fil qawlil ahaq, ini belum disinggung ya, bukan dengan wawu menurut pendapat yang benar. Ma'ana al-haq juga belum disebutkan tadi. Ada khilaf kan, ma'ana al-haq kan. Apa khilafnya terkait dengan amilnya maf'ul ma'ah? Sebagian mengatakan amilnya adalah apa? Wawu itu sendiri. Ini pendapat siapa? Mazhabnya Abdul Qahir Al-Jurjani. Tapi itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah bahwasanya apa? Amilnya maf'ul ma'ah adalah apa yang mendahulunya dari fi'il atau syibhu al-fi'il. Ya. Kemudian makna al-haq belum disebutkan. Apa al-haq di sini maknanya? Al-haq ya. Ada juga yang membawanya kepada makna al-haq sesuai dengan babnya. Untuk tafdil. Dalam rangka apa? Ta'duban ya. Ma'abdil Qahir Al-Jurjani. InsyaAllah yang jelas kan? Ada yang mau ditanyakan? Bima minal fi'il wa syibhi sabak dan nasbullah bilwawi fil qawli al-haq. Nasabnya maf'ul ma'ah ini adalah dengan apa yang atau disebabkan oleh amil yang mendahuluinya dari fi'il atau syibhu fi'il, bukan dengan wawu itu sendiri menurut pendapat yang benar. Ada yang mau disampaikan? Ya, setelah itu wa ba'da masifa min au kaifa وبعد ما استفهمنه كيف نصب بفعل كون مضمار بعد العرب. وبعد ما استفهمنه كيف نصب بفعل كون مضمار بعد العرب وهو بحسب ما قبله بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره متعلق بنصب الآتي وهو مضاف ما قصد لفظه مضاف إليه وهو مضاف استفهام مضاف إليه أو عاطفة كيف معطوف على ما السابق نصب فعل ماض مبني على الفتح بفعل جار ومجرور متعلق بنصب وهو مضاف كون مضاف إليه مضمر نعت لمضمر بعض فاعل مضمر نعت لكون مضمر نعت لفعل للفعل بعض فاعل لنصب أو مضاف العرب مضاف إليه معنى البيت sebagian Arab ada yang menasabkan setelah waw yang bermakna yang menasun fil ma'iyah yang terletak setelah ma istifhamiyah dan kaifa dengan menakdirkan sebelum waw ma'iyah tadi ada fi'il kaun yang muqaddar. Hukum asalnya maf'ul ma'ah harus didahului fi'il atau syibul fi'il sebelum waw. Akan tapi sebagian orang Arab ada yang menasabkan isim setelah waw yang bermakna ma'iyah tanpa menyebutkan fi'il sebelumnya. Seperti ucapan mereka ma anta wasayra fi matlafin yubarihu bizikri dhabiti yubarihu bizakari dhabiti atau ucapan yang lain kaifa anta wa qas'atan min saridin. Maka maka ahli nuhah di sini menakdirkan adanya fi'il kaun yang mudmar jawazan bukan wujuban. Takdirnya ma takunu wasayra fi matlafin atau kaifa takunu wa qas'atan min saridin. Dan untuk fi'il kaun yang disebutkan di sini bisa diganti dengan fi'il lain yang sesuai dengan siyaknya. Contoh di sini bisa diganti dengan tasna. Kaifa tasna'u wa qas'atan min saridin. Dan kananya adalah kana naqisah. Pada kaifa bisa diganti menjadi kana tamah dan karena kaifa bisa menjadi hal dan kaifanya bisa menjadi hal. Ma khabar ma ma ism istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin khabar likana al mahdhufah anta ismun likana mahdhuf ismukana al mahdhufah fi ma mabni fi mahalli raf'in waw ma'iyah asyira maf'ul ma'ah. aslinya ma anta wasayro, bentuk asalnya adalah ma takunu wasayro. Ketika fi'ilnya dibuang, maka domir mustatir padanya menjadi berubah menjadi domir bariz, menunjukkan bentuk dirinya, diubah menjadi ma anta wasayro. Ada disebutkan dalam taklik Syekh Muhammad Muhyiddin, walaupun ada sebagian orang Arab yang menggunakan yang menasabkan setelah waw yang terletak setelah ma istifhamiyah dan kaifa, akan tapi hal itu sedikit, yang lebih sering digunakan tetap merafakannya. Seperti pada contoh tukallifuni sawiqat tamri jaramun wa ma jarmun wa ma dzaka sawiqu. Syaitnya pada ucapannya wa ma jarmun wa ma dzaka sawiqu, di situ syair merafakan as-sawiqu sebagai badal dari zaka yang marfu. بعدما صفا من او كيف وبعدما صفا من او كيف نصب في فعل كون مضمر بعض العرب. Sebagian orang Arab terkadang menasabkan maful ma'ah yang datang setelah mastifamin, ma istifhamiyah dan kaifa, tidak ada fi'il yang mendahulunya. Sebagian orang Arab terkadang menasabkan maful ma'ah yang datang setelah ma istifham dan kaifa istifhamiyah. Ya. Maka ketika itu ditakdirkan fi'il yang diambil dari lafaz kaun, yang mana fi'il tersebut diidmarkan. Sebagian mengatakan tidak mesti dengan kaun, boleh juga fi'il yang lain yang pas. Seperti dalam contoh, dua contoh yang disebutkan itu cocok untuk diganti fi'ilnya dengan tasna'. Ya. Ma anta zaidan, ma anta wa zaidan, bisa pakai anta, ma bisa pakai takun, ma takunu wa zaidan, bisa juga ma tasna' wa zaidan. Juga kaifa anta wa qasah min tharid, bisa diganti dari ma kaifa takun menjadi kaifa tasna', bisa juga. Dan idmarkannya fi'il sini sifatnya jawazan, tidak bersifat wajib. Telah datang dari kalamnya orang Arab, ya, nasabnya maful ma'ah dalam keadaan tidak didahului oleh fi'il, tapi itu sedikit. Yang lebih banyak adalah dengan merofakannya, ma'atuf kepada yang sebelumnya. Kemudian wal 'athfu in yumkin bila dha'fin ahaq wan nasbu mukhtarun la dha'fin nasab. Wal 'athfu in yumkin bila dha'fin ahaq wan nasbu mukhtarun la dha'fin nasab. Waw harful 'athf. Al-athfu mubtada' marfu'un wa 'alamatu rafi dhamma dhahirah 'ala akhiri. In harfu syarat yumkin fil mudhari' majzumun bi in wa 'alamatu jazmihi as-sukun dhahirah 'ala akhirih. Bila jar wa majrur muta'alliq bi yumkin wala mudhaf dhafin mudhafun ilaih. Ahak khabar alat khabar mubtada. La isim bi makna ghair wa huwa mudhaf dhafin mudhafun ilaih. Ahak khabar mubtada. Wa nasbu jawab syarat mahdhuf. Fahuwa haq. atuf an-nasbu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamadhahir ala akhiri mukhtar khabaruhu lada zarf mansubun ala zarfiyah wa huwa mudhaf dha'fi mudhafun ilaih an-nasak khabar mudhafun ilaih dan atof dan dilarangkannya atof apabila memungkinkan tanpa ada kelemahannya maka dia itu lebih pantas dan nasab dipilih ketika atofnya lemah. Contoh atof yang memungkinkan tanpa ada kelemahan kuntu ana wa zaidun kal akhwain dan contoh nasab yang ketika atof itu lemah sirtu wa zaidan wa zaidan nasab dan di sini hukumnya jawazan la wujuban والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق عطف أحق itu lebih berhak إن يمكن بلا ضعف apabila mungkin didatangkan tanpa ada kelemahan padanya jawab syaratnya إن dibuang karena sudah ditunjukkan oleh khabarnya mubtada yani fahuwa أحق إن يمكن بلا ضعف فهو أحق عطف itu lebih berhak apabila mungkin didatangkan tanpa kelemahan. Wa nasbu mukhtarun lada ba'fin nasak. Sedangkan nasab itu lebih dipilih ketika afun nasak itu memiliki kelemahan. Ya tadi hanya disebutkan contohnya ya. Harusnya disebutkan tabitnya. Ataupun rinciannya. Tentang isim yang datang setelah wawu. Jadi isim yang datang setelah wawu ada beberapa keadaan sudah kita ringkasin kemarin ada berapa? 5 ya. Dan di sini pada 2 potongan bait ini beliau menjelaskan 2 keadaan. Keadaan yang pertama di mana boleh di situ untuk isim yang setelah wawu dirofakkan atau dinasubkan. Tapi yang lebih rajih di apa? Apofkan. Kenapa? Karena masih mungkin untuk diapofkan dan tidak ada sisi kelemahan seperti yang dicontohkan tadi. Kuntu ana wa zaidun kal akhwaini. Kenapa di sini tidak ada sisi kelemahan kalau diathafkan? Kuntu ana wa zaidun karena dhamir mutasilnya di taukid sehingga ada pemisah yang memisahkan antara maful ma dengan dhamir mutasil itu. Berbeda kalau dibuang ananya kuntu maka yang lebih kalau dibuang kalau tadi disebutkan ananya kuntu ana wa zaidun ini yang lebih ya lebih rajih kuntu ana wa zaidun kalau akhwaini kalau sekarang dibuang ananya maka yang lebih rajih adalah kuntu wa zaidan ya kenapa karena sudah tidak ada pemisahnya sehingga lemah pengatofan itu ini ditinjau dari sisi apa as-sina'ah kelemahannya ditinjau dari sisi as-sina'ah. Contohnya apa? Sisi kelemahan yang itu ditinjau dari sisi makna. ada enggak? Dari sisi maknanya lemah gitu. Takunu antum wabani abikum, ada yang hafal enggak? Takunu antum wabani abikum ka kul al kulliyatin ya bah minat tihal atau apa? Takunu antum wabani abikum maka makana al kulliyatin minat tihal itu kan? Ya. Ini lebih rujuk apa? Nasob. Ya. Kunu antum wabani abikum. Kok bisa padahal di situ ada pemisahnya yang memisahkan maful ma'ah dengan domir mutasilnya. Dengan apa pemisahnya di situ? Antum. Jawabannya apa? Karena ditinjau dari sisi apa makna di situ ada kelemahan. Ya. Seandainya diatofkan maka otomatis perintahnya kepada dua sisi kan? Kalian dan bani abikum, sedangkan yang dimukakan bukan itu. Ini perintah hanya terarah pada satu sisi, ini kalian mukhatabun. Maka di yang lebih rajih di apa? Nasobkan sebagai maful ma'ah, bukan wabanu abikum. Ya. Nah, itu dihafalkan itu ya. Kunu antum wabani bukan wabanu. Kenapa? Karena kalau seandainya diatofkan ada sisi kelemahan, ditinjau dari sisi maknanya. Karena kalau dirfa'kan wa banu abikum berarti perintahnya kepada kalian dan bani abikum. Sedangkan yang dimaukan bukan itu. Yang dimaukan hanya perintah kepada kalian. Ya. Kemudian wa nasbu mukhtarun la dafa'in nasab. Nasab itu lebih dipilih ketika atas nasab itu lemah. Tadi dicontohkan apa? Utsman, contohnya? Apa? Sirtu wa Zaidan. Sisi kelemahannya ditinjau dari apa itu? Lafaz atau makna? Lafaz. Ya karena di situ tidak ada pemisah antara maful ma'ah dengan memirta. Yang mana maful ma'ah tadi diatofkan kepadanya. Seandainya dikasih pemisah maka lebih roji rafa. Sirtu anak wa Zaidun. Enggak ada di sini pemisahnya, makanya lebih roji nasab sirtu wa Zaidan. Kemudian contoh yang lain yang itu sisi kelemahan terjadi pada maknanya sehingga lebih dipilih nasab. Apa contohnya? Kemarin sudah kita lewatkan. Lau tarok tana kota wafasilaha larobu'aha. Itu kan? Lau tarok tana kota wafasilaha larobu'aha. Seandainya engkau biarkan unta betina itu bersama anaknya, niscaya dia akan menyusu ke ibunya. Ya. Di sini seandainya antum jadikan fasilah ma'tuf kepada naqah wawunya atifah, maka itu dari sisi makna ada kelemahan. Karena yang namanya ar-rabu' tidak terjadi dengan semata-mata dibiarkan. Ya, unta betina dan juga dibiarkan unta anaknya. Tapi terjadinya ar-rabu' dengan digabungkan. Iya kan, dikumpulkan unta betina dengan anaknya. Kalau dari sisi lafal tidak ada kelemahan dari sisi makna, ya atau yang lainnya, misal ini. Kemudian yang berikutnya, ini paham kan? Wal'athu in yumkin bila dhafin ahad wan nasbu muhtarun la dhafin nasa. Ingat sisi kelemahan tadi bisa dari sisi apa? Al-lafal atau dari sisi makna, diperhatikan. Ya. Wanasbu in lam yajuzil afu yajib aw i'taqid idmara amilin tusib. Wanasbu in lam yajuzil afu yajib aw i'taqid idmara amilin tusib wa atifa an-nasbu mubtada marfu' wa madrufuhu ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih in syartiyah. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yajuz fi'lun mudari'un majzumun bilam wa la mutajazzi as-sukun wa kusira lil takhallus min tilka'i sakirain al-athfu fa'ilun fa'ilu yajuz marfu'un wa la mutaraf al-athfu fa'ilun فإذا يجوز مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره lam yajuz fi mahalli jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin fi'lu syarat. Yajib fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirihi wal fa'il wa dhamirun mustadir fi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila an-nasb wa dual jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada' أو عاطفة يعتقد فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت أو للتخير إضمار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف عامل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تصب جواب الأمر مجزوم وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت محذوف دل عليه المعنى dan nasab menjadi wajib ketika tidak memungkinkan ataf ataupun ditakdirkan amil padanya kanggo akan benar. Yakinilah pengidmaran amil kanggo akan benar. Di antara keadaan isim yang terletak setelah waw adalah ketika yang setelah waw tersebut tidak cocok, tidak mungkin untuk diatofkan kepada isim sebelumnya. Maka ketika itu wajib dinasabkan ataupun ditakdirkan di sana amil yang sesuai. Contohnya seperti pada ucapan penyair, alaftuha tibnan wa ma'an barida. Ma'an tidak bisa diatofkan kepada tibnan dikarenakan alaftu hanya khusus untuk makanan. Alaf khusus untuk makanan, maka tidak cocok kecuali dengan menakdirkan atau dengan menakdirkan fi'il yang sesuai ataupun mentabmin pada alafa makna anal tuha. Asaqaituha ma'an barida. Demikian pula pada contoh ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Syuraka'akum tidak cocok untuk diatofkan kepada amrakum karena ajma'u maf'ulnya adalah isma'na. Kalaupun bisa diatofkan harus ditakdirkan padanya fi'il yang sesuai yaitu jama'tu. Atau dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah agar cocok maknanya. Dan di sana ada tiga sisi i'rab pada ma'an. Yang pertama adalah dia di'rab sebagai maf'ul ma'ah. Yang kedua karena tidak adanya kebersamaan secara makna. diataskan dengan menafsirkan fi'il yang sesuai. Ataupun dengan mentadmin alafa makna anal suha. والنصب إن لم يجز العفو يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب نصب يتوجب apabila tidak diperbolehkan ataf karena adanya halangan untuk mengatafkan kepada yang sebelumnya. Ya, nasabnya bisa sebagai maful ma'ah. Wa nasab yani nasab sebagai maful ma'ah wajib. Nasab sebagai maful ma'ah wajib apabila tidak bisa diatafkan. Atau nasabnya tadi i'taqid dengan engkau meyakini pengidmaran amil tusib, ya dengan itu engkau telah benar. Di sini beliau menyebutkan ya apa sebab nasabnya, yang pertama sebagai maful ma'ah, yang kedua dengan apa mengidmarkan amil, dan di sana ada yang lainnya ya dengan mentadmin, ini yang disebutkan ya. Jadi kalau tidak mungkin untuk diatofkan, maka isim yang datang setelah wawu harus dinasobkan. Ya, seperti dalam contoh ayat fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Tidak mungkin di sini syuraka diatofkan kepada amrakum. Karena ajma'a adalah fi'il yang butuh kepada maful yang sifatnya ma'ani, makna-makna. Amr, makna. Ada syuraka, sekutu-sekutu, ini hisi berhala-berhala yang mereka sembah. Maka syuraka'akum, ya, antum bisa jadikan sebagai maful ma'ah wa syuraka'akum, atau antum nasubkan dengan mi'idmar fi'il, ini jama'u atau ijma'u syuraka'akum, kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Ya, itu yang dimaksudkan oleh beliau. Wa nasbu in lam yajuzil atfu yajib. Nasab sebagai maful ma'ah wajib apabila tidak boleh ataf, atau nasabnya tadi dengan kaum meyakini adanya amil yang mudmar. Sebagian menambahkan tabmin ya, mansub dengan mentabmin pada fi'il yang disebutkan, fi'il yang lain yang cakupannya lebih umum, mencakup isim yang sebelum wawu dan yang setelah wawu. Seperti dalam contoh alaf tuhatibnan wa ma'an baridan, pada alaf tu ditabmin makna fi'il yang lain, ini qaddam tu, ya qaddam tu lah tibnan wa ma'an, kan bisa qaddama menyediakan, menyiapkan, bisa makanan, bisa minuman juga anal tuha yang semisal itu. Ini jelas kan? Ada yang tertinggal enggak? Adapun pada contoh alaf tuha tibnan wa ma'an baridan, kata Razzari, ada sisi kelemahan kalau antum jadikan ma'an sebagai maful ma'ah. Kelemahannya adalah bahwasanya yang namanya memberi minum, ya makan dulu gitu, dikasih makan dulu rumput-rumput, jerami-jerami, baru minum. Kalau seandainya dijadikan ma'an maful ma'ah, berarti bersama-sama diberikannya jerami-jerami tadi dengan air. Ya kalau seperti itu terjadi ya bisa. Tapi kalau satu-satu dikasih makanannya dulu, kemudian minumannya, ma'annya gak bisa maful ma'ah. Berarti antum idmarkan di situ fi'il yang mencocokinya, atau antum tabmin pada alafa mana fi'il yang lainnya lebih umum, anal tuha ataupun apa qaddam tulaha. Ya, sekarang ditutup dengan 5 ringkasan dari 5 keadaan isim yang datang setelah wawu. Ya. Hasil dari pembahasan maf'ulun ma'ah di sini ada 5 perkara. Yang pertama adalah wajib mengatofkan. Semisal contoh pertama adalah wajibnya mengatofkan isim yang setelah waw dengan yang setelahnya. Yang pertama adalah wajibnya mengatofkan isim yang setelah waw kepada yang sebelum waw. Ketika itu terjadi ketika ketika lemahnya pengetofan. Ketika adanya kelemahan ketika untuk dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya kullu rajulin radhi'atu. Wadhi'atu. Contohnya kullu rajulin wadhi'atu. Wajib atof. Karena tidak didahului oleh dengan jumlah yang mengandungi makna fiil. Karena ini wajib pengatofnya karena tidak mengandungi jumlah yang bermakna fiil ataupun yang serupa dengannya. Contoh yang lainnya adalah ishtaraka Zaidun wa Amrun. Karena di sini wajib merofakkan karena dia Amr adalah umdah. Kenapa demikian? Karena ishtaraka adalah fi'il yang kan. Karena ishtaraka adalah fi'il yang butuh kepada lebih dari satu fa'il. Satu lagi contohnya ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ba'dahu. Ini juga wajib untuk atof. Karena tidak ada makna ma'iyah di sini. Karena di sini tidak ada makna ma'iyah karena ada qablahu dan ba'dahu. Keadaan yang pertama ini adalah wajibnya atof. Sedangkan keadaan kedua adalah yang lebih rajih pengatofan. Ini terjadi ketika memungkinkan untuk pengatofannya dan tidak ada kelemahan kepadanya. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Di sini yang lebih roji adalah rofa dan boleh menasobkannya. Yang ketiga bolehnya menasobkannya. Yang ketiga adalah wajibnya nasof. Ketika dia tidak mungkin untuk diatofkan. Contohnya malaka wa zaidan. Ya, kenapa tidak mungkin dia Malaka wa zaid. Karena tidak bolehnya mengatofkan menjihati penghalangnya sinaah. Kalau diatofkan dikatakan malaka wa zaidun. Malaka wa li zaidin. Yang keempat, contoh yang lain juga, mata zaidun wa tulu asyamsi. Ini mata zaidun wa tulu asyamsi yang lebih roji adalah nasab, karena waw di sini mengandungi wajib. Karena dilihat dari sisi arah maknanya, waw di sini bermakna ma'iyah. Yang keempat yang lebih roji adalah nasab sebagai maf'ul ma'ah. Seperti contoh, fakunu antum wa bani abikum maka nataliyaini minatihali. Makana kulli taliyaini minatihali. Yang kelima, imtina'uhuma tidak bolehnya atof dan nasab alal maf'uliyah, dikarenakan dua perkara, li'ada mishtirokihi tidak ada kebersamaannya, dan tidak ada pula makna yang dikandunginya kebersamaan. Kungtu wa zaidan kal akhwaini. Keadaan isim setelah wawu ada lima. Yang pertama, wajibnya untuk diatofkan, yaitu jika padanya terdapat penghalang untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Seperti pada contoh ucapanmu, kullu rajulin wa dhay'atuhu. Di sini wajib diatofkan dhay'atuhu kepada sebelumnya, karena sebelumnya tidak didahului oleh jumlah yang terkandung padanya amil. Kemudian contoh berikutnya adalah isyaraka zaidun wa amrun. Di sini wajib diatofkan amrun kepada zaid, karena isyaraka butuh pada dua maf'ul dan amrun sifatnya umdah. Kemudian contoh berikutnya adalah jaa zaidun wa amrun qablahu au ba'dahu. Di sini wajib diatofkan amrun kepada zaid, karena tidak ada ma'iyah padanya, karena disebutkan qoblahu dan ba'dahu. Ini yang pertama. Yang kedua, rujuhan al-atuf, lebih rujih untuk diatufkan, yaitu jika mungkin untuk diatufkan pada sebelumnya tanpa ada kelemahan padanya. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ini yang kedua. Yang ketiga, wujubul maf'uli ma'ah, wajib dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Pada contoh misalmu malaka wa Zaidan, di sini wajib dijadikan sebagai maf'ul ma'ah Zaidan, tidak dijadikan atau tidak diatufkan kepada sebelumnya. Karena jika diatufkan kepada sebelumnya, wajib mengulangi huruf jar. Maka dikatakan malaka wali Zaidin, fala yuqal, maka tidak dikatakan malaka wa Zaidin. Karena la yajuzul atfu ila dhamirin majrur illa bi i'adati al jar. Karena tidak boleh mengatofkan isim majrur kepada dhamir majrur kecuali dengan mengulangi huruf jar. Contohnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan kembalinya kepada makna, pada contoh semisalmu, pada contoh semisal ucapanmu mata wa mata Zaidun wa tulu'a syams, di sini wajib dijadikan tulu'a syams sebagai maf'ul ma'ah. Karena tidak mungkinnya secara makna berserikatnya al-maut pada Zaid dan kepada ulur. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah rujuhan an-nas, lebih rujinya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya sebagai ucapanmu fakunu antum wa bani abikum makanat kulliyataini ma'atihal. Di sini lebih rajih dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, yakni pada contoh bani abikum wa bani abikum, dan boleh dijadikan sebagai atau dan boleh diatufkan kepada sebelumnya. Cuman yang lebih rajih adalah dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Ini yang keempat. Adapun yang kelima adalah imtina'uhuma, tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah atau diatufkan kepada yang sebelumnya. Pada contoh misal allaftuha tibnan wa ma'an barida. Ma'an barida tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah atau sebagai atuf kepada sebelumnya. Kenapa? Karena kalau diatofkan kepada sebelumnya tidak bisa. Karena al-alaf itu pada makanan, sedangkan jika diatofkan ma'an barida tidak ada padanya al-istirok. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena tidak terjadi bersamaan antara apa yang setelah wau dengan apa yang sebelum mau. Cukup darinya. Barakallahu fikum. Dayana subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ma laisa umilat maduna in ma'abaqan nafi wa tartibin sukin wa sabqa harfi jairin au zarfin kama bi anta maniyin ajaz ulama wa rafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin limal zamhaitu hal wa ba'da la wa nafi kana qurju jarfin nakirati umil وبعد لا وبعد لا ونفي كان قد جر وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في نكرات عملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا الأمل وما ليلات في سوى إن أمل وحذف ذي الرف فشا والأخص قل فكان كدا وعسى لكن نادر غير مضارئ لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه انكسى وكعسى هرى ولكن جهل خبره هاتفا بأن متصلا وألزم خلولق أن مثلها روى بعد أوشك انتفاء نزر ومثل كاد في الأصح كرب وترك أن مع ذي الشروع وجب كأنشأ السائك يهدو وتوفق كذا جعلت وأخذت وعليك واستعملوا مضارئا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشركا وبعد عسخ لولاك أوشك قدر غنى بعد عسخ لولاك أوشك قد يرد غنى لأن فعل أنت أن فكت وجريد نصا أو يرفع مضمر بها إذا اسم بعد عسخ لولاك أوشك وجري دان أسا أوير فامود مارو وجري دان أسا أوير فامود مارا بها إذا من قبلها قد ذكر selesai pembahasan tentang al-nafal mah tinggal itu mungkin kan dipelajari. Kalau enggak paham ditanyakan teman, syukur-syukur antum belajar bersama teman. Jangan dipelajari sendiri, barangkali ada yang enggak paham. Kalau enggak paham ditanyakan. Sampai benar-benar paham. Alisna ya. Enggak ada isyal kan? Al-maful ma'ah. Hah? Insyaallah pada faham ya, yang belum faham tanyakan pada yang sudah faham. Nah di lima keadaan dari isim yang datang setelah wawan untuk menghafalkan, mutkinkan. Ada yang pertama wajib ataf, yang kedua yang lebih rajih nasab, yang lebih rajih ataf, yang ketiga wajib nasab sebagai haful ma'ah atau yang lainnya ya. Haful ma'ah khususnya dalam bahasan ini. Kemudian juga yang lebih rajih apa? Nasab. Dan yang kelima tidak boleh apa? Atof tidak boleh nasab sebagai maful ma'ah. Seperti contoh tadi apa? Alaf suha tibnan wa ma'an bari. Dan kalau diteliti atof tidak bisa, maful ma'ah pun tidak bisa. Maka dia nasabnya dengan pilihan mahduf ya, yang cocok baginya. Atau di tabmin pada alafa fi'il yang lain yang lebih umum, lebih mencakup ya, seperti analtu atau menqaddamtu laha. Al-istithna maknanya adalah al-ikhraju bi'illa au ihda akhwatiha haqiqatan au hukman min muta'addidin qala Syuuti fil bahjah ya wasatati akhwatu illa awakhir al bahthi. Al-istithna adalah mengeluarkan ya, mengeluarkan dengan illa atau salah satu dari temannya illa secara hakiki ataupun secara hukmi min muta'addid, dikeluarkan dari sesuatu yang berbilang sebagaimana dikatakan oleh Asyuti dalam al-bahjah al-mardiyah syara al-fiyah juga lebih ringkas ya. Al-istithna mastathnatilla ma'tamamin yantasib wa ba'da nafsin au ka nafsin tukhib idba'u mattasala wansib man qata' wa antamimin fihi ibdalun waqa' mastathnatilla ya, mastathnatilla ma'tamamin yantasib. Apa yang dikecualikan yang diistithna'kan dengan illa bersama tamamin jumlah yang tamam, tam yang tasib, maka apa yang dikecualikan dengan illa pada jumlah yang tam itu yang tasib mansub dinasubkan. Qawmal qawmu illa zaidan, zaidan wajib dinasubkan ya dengan illa. Secara zahir demikiannya, amilnya sepertinya illa. Beliau berpendapat sepertinya condong kepada bahwasanya amilnya isim tersebut mustatsna yang mansub itu illa, karena di sini dikatakan mustatsna illa ma'tamamin yantasib. Isim yang dikecualikan dengan illa bersama kalam yang tam itu mansub. Wa ba'da nafyin aw kanafin tuhib itba'u mattasal. Ya. Adapun setelah pada kalam yang tam tapi datang setelah nafi ataupun seperti nafi, nahi dan istifham, untuk tuhib itba' lebih dipilih untuk dijadikan tabi'. Padahal itba'u mattasal menjadikan itba' tabi' pada mustatsna yang muttasil. Ya, kalau mustatsna yang muttasil, yakni mustatsnanya adalah bagian dari mustatsna minhu seperti dalam contoh ma qaumal qaumu illa zaidun. Ini kan kalamnya apa? Tam. Tapi di sini didahului oleh apa? Nafi. Ma qaumal qaumu. Ini illa zaidun. Lebih dipilih rafa. Kenapa? Karena zaid adalah bagian dari al-qaum. Wansib dan nasabkanlah man qata pada istitsna man qata. Maqama al-qaumu illa himaran. Ya, illa himaran. Itu lebih dinasabkan himaran. Kenapa? Datang pada kalam yang tam manfi dan istitsnanya apa? Munqati'. Wa an tamimin fihi ibdalun waqa'. Dinukil dari tamim pada mustatsna yang munqati' pada kalam yang tam manfi ibdal. Ya, pembadalan terjadi. Ya. Wa an tamimin fi ibdalun waqa'. Tergambar ini? Ya. Mustatsna tilla ma'tama min yantasib. Kalau belum dihafal sulit ya, kalau dihafal enak. Mustatsna tilla ma'tama min yantasib. Apa yang dikecualikan, isim yang dikecualikan oleh illa pada kalam yang tam. Kalam yang tam itu apa? Kalam yang bagaimana? Kalam yang disebutkan di situ mustatsna minhunya. Ya, ada mustatsna minhunya seperti qaumal qaumu ini. Kalau maqama illa zaidun, apa ini kalamnya? Ya, naqis ya. Apa yang dikecualikan dengan illa pada kalam yang tam itu dia mansub. Adapun yang datang setelah nafi ataupun seperti nafi, nahi dan istifham lebih dipilih pada kalam yang tam itba' dijadikan tabi'. Ya, mattasal khususnya pada mustatsna atau istitsna yang muttasil, dan nasabkanlah pada istitsna al-munqati'. Dan dinukil dari tamim pada istitsna yang munqati' dijadikan isim tersebut sebagai badal. Di sini disebutkan istilah-istilah yang insyaallah nanti sudah tahu semua ya. Al-kalam al-mujab, al-kalam ghairu al-mujab, al-istitsna tam. Kita baca cepat insyaallah untuk ingat masih. Al-kalam al-mujab alladhi lam yadkhul alayhi nafyun wala nahyun wala istifhamun. Al-kalam ghairu al-mujab alladhi dakhala alayhi nafyun aw nahyun aw istifhamun. Al-istitsna at-tam alladhi yudhkar fihi al-mustatsna minhu. Al-istitsna al-mufarrigh alladhi la yudhkar fihi al-mustatsna minhu. Al-istitsna al-muttasil alladhi yakunu al-mustatsna fihi ba'dhan min al-mustatsna minhu wa min jinsihi. Al-istitsna al-munqati' alladhi la yakunu al-mustatsna fihi ba'dhan min al-mustatsna minhu wa la min jinsihi. Insyaallah ini sudah paham. Hukmul mustatsna bi illa an-nasbu. Hukum isim yang dikecualikan, dikecualikan dengan illa itu nasab. Kapan itu? In waqa'a ba'da tamamil kalamil mujab. Apabila dia datang setelah tamamil kalam, sempurnanya kalam yang mujab. Ini kalam yang mujab yang disebutkan tadi. Kalam yang tidak dimasuki oleh penafian ataupun nahi ataupun istifham, itu kalam yang mujab. Seperti qaumal qaumu illa zaidan. Di sini kalamnya tam karena ada mustatsna minhunya al-qaum, qaumal qaumu, dan mujab karena tidak ada yang mendahuluinya dari nafi ataupun nahi ataupun istifham. Ketika itu nasab, wajib nasab. Qaumal qaumu illa zaidan. Sawa'un kana muttasilan aw munqati'an, sama saja. Apakah pada istitsna yang muttasil ataupun pada yang munqati'? Pokoknya kalau kalamnya tam mujab mesti apa? Mansub. Alal istitsna. Paham ini ya kaidahnya ini. Ya. kapan mustatsna dengan illa itu mansub? Yang ketiga kalamnya apa? Tam mujab. Apakah pada istitsna yang muttasil ataupun yang munqati'? Yang muttasil itu ketika mustatsnanya bagian dari mustatsna minhu, yang munqati' itu ketika mustatsnanya bukan bagian dari mustatsna minhu dan tidak sejenis dengannya. Lihat dalam catatan kaki ada faedah tambahan. Qad waqa'a fi kalamil arabi ma zahiruhu annal mustatsna bi illa ba'da kalamin tamin mujabin lam yantasib 'ala al-istitsna bal ja'a tabi'an lima qablahu fi i'rabi. Ini semakin menguatkan pemahaman. Terjadi, telah terjadi pada ucapannya orang Arab yang zahirnya bahwasanya mustatsna dengan illa, ya. Annal mustatsna bahwasanya mustatsna dengan illa setelah kalam yang tamujab lam yantasib 'ala al-istitsna. Tidak mansub sebagai istisna. Tadi kan kaidahnya apa? Mustasna, mustasna dengan ilah itu mesti mansub ketika datang pada kalam yang tamujab. Tapi datang ternyata dari kalamnya orang Arab, di mana mustasna dengan ilah pada kalam yang tam dan mujab itu apa? Tidak mansub. Tidak mansub. Bal ja'a tabi'an lima qablahu fi i'rabi. Bahkan dia datang sebagai tabi' bagi yang sebelumnya dalam i'rabnya. Dijadikan sebagai badal. Ini bagaimana? Ya. Apakah bertentangan atau tidak dengan kaidah tadi? Min dzalika qaulul ahtal at-taghlabi, di antaranya adalah ucapan al-ahtal at-taghlabi. Wa bis-sarimati minhum manzilun khalaqun. Ataupun wa bis-sarimati minhum manzilun khalaq. Afin taghayyara illa an-nu'i wal-watad wal-watid. Dan di as-sarimah ismu al-makan, nama tempat tertentu. Di daerah Sarimah di antara manusia ada yang memiliki manzilun khalaq, rumah yang sudah usang, rusak. Afin, afin itu daris, sudah punah, mahjur, ditinggalkan. Taghayyara, berubah. Illa nu'yu, kecuali yang tidak berubah, hanyalah nu'yu. Nu'yu adalah al-hufrah hawla al-khaymah liyamna' minal ma'. Galian, parit yang dibikin sekitar kemah untuk menghalangi masuknya air ke kemah itu. Walwatid dan tiang-tiangnya, apa pasak-pasaknya, patok-patoknya. Habis sarimati minhum manzilun khalaqun afin taghayyara illa nu'yu walwatid. Di sini syaitnya mana? Illa nu'yu, lihat. Dirofakkan, padahal secara bohir datang pada kalamnya apa? Tam dan mujab. Wabis sorimati minhum, lihat ada nafinya enggak, ada istifhamnya enggak, ada nahinya enggak. Wabis sorimati minhum manzilun khalaqun afin taghayyar, enggak ada ya. Di sorimah di antara mereka manusia ada yang memiliki rumah yang sudah rusak, ditinggalkan, berubah, kecuali yang tetap adalah parit-paritnya dan juga pasak-pasaknya. Wa mahallul istishhad min hadzal bait qawluhu taghayyara illa an-nu'yu wal watid. Yang menjadi istishhad, syahid pendukung dalam bait ini adalah ucapannya taghayyara illa an-nu'yu wal watid. Fa innal kalama bihasabi adh-dhahir mujab. Sesungguhnya kalam pada bait syair ini secara zahir mujab. Karena kita kalau kita cari tidak ada di situ ada tunafi ataupun nahi ataupun sifat. Idlam yataqadamhu nafiyun wala syibhu, karena tidak didahului oleh nafi ataupun yang serupa dengannya, nahi ataupun sifam. Wahuwa tam, dan dia tam. Iya kan, tam. Liannahu qad taqadama fihi zikrul mustatsna minhu, karena disebutkan di situ mustatsna minhunya. Taghayyar huwa, kembali kepada sebelumnya, manzil, ya kan. Taghayyar kan manzil kembalinya. Wahuwa bomir al-mustatir fi taghayyar. Mustatsna minhunya bomir mustatir yang ada pada taghayyar huwa. Kembali kepada manzil. Ya kan? Di sorimah. Di antara manusia ada yang memiliki manzil, rumah, tempat tinggal yang usang, rusak, ditinggalkan dan berubah. Ya, rumah itu berubah. Fakana min haqqil kalami ala hadha an yantasiba ma ba'da illa ala annahu mustatsna. Maka seharusnya pada kalam ini agar dinasobkan apa yang datang setelah illa sebagai mustatsna. Lakin syairu qad jaa bihi marfu'an, tetapi di sini penyair mendatangkannya dalam keadaan marfu' an-nu'yu, bukan an-nu'ya. Ala annahu badal min ad-dhamiril mustatir, karena dia sebagai badal, badal ba'd min al-kull, dari dhamir mustatir yang ada pada taghayyar, yang mana dhamir mustatir itu adalah al-mustatsna minhunya. Haitu. Wa min dzalika qaulul akhar, juga termasuk dalam pembahasan ini apa yang semisal dengan bait di atas di mana dirafakkan mustatna dengan illa pada kalam yang tam dan mujab sebagai badal adalah ucapan penyair yang lain, lida min bai'in taghayyaba anhu aqrabuhu illa as-saba wad-daburu. Lida min bai', karena darah bai', orang yang binasa mati, taghayyaba anhu aqrabuhu, maka orang-orang yang dekat dengannya, taghayyaba anhu meninggalkannya, illa as-saba wad-daburu. As-saba adalah ar-rih asy-syarqiyah, angin yang bertiup dari apa arah? Timur. Kalau ad-dabur ar-rih al-gharbiyah, angin yang datang dari arah barat. Masih ada angin ini gitu, enggak meninggalkan tempat itu. Di sini syaitnya mana? Illa as-soba. Kalau as-soba mungkin enggak kelihatan ya, rafa'atan as-sobnya ya. Tapi ad-daburnya ini ma'atuf pada as-soba, menunjukkan as-soba itu marfu'. Iya kan? Ad-daburu ma'atuf pada as-soba yang marfu'. Kalau seandainya ad-daburu ya mansub as-sobanya. Wa mahallu syahid min hadzal bait, yang menjadi tempat syahid dari bait ini adalah ucapan menyair taghayyaba aqrabuhu, dan aqrabuna wal aqrabun itu kan. Taghayyaba aqrabu illa saba wa daburu, fa innal kalama mujab, kalam di sini mujab. Id lam yataqaddamhu nafyun wala syibhu, karena tidak didahului oleh penafian atau yang semisalnya. Wa huwa tam, dan juga tam. Lianna qad taqaddama fihi dzikrul mustatna minhu, karena telah disebutkan mustatna minhunya. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya aqrabuhu. Ya, aqrabuhu yang dekat dengannya. Fa kana min haqqil arabiyyah, maka sesuai dengan kaidah bahasa Arab adalah an yantasib al-ism, agar isimnya yang datang setelah ila itu dinasubkan. Lakini syairu qad jaa bihi marfu'an, tapi di sini penyair mendatangkannya dalam keadaan marfu'. Ala annahu badal min al-ismi al-waqi'i qablah, sebagai badal dari isim yang jatuh sebelumnya. Ya. Wa huwa al-mustatsna minhu, itu mustatsna minhu. Ha, bagaimana di sini? Mereka mentakhrij ala al-baitaini atau mithlihima. Waqad bayyana al-ulama'u fi hadaini al-baitaini wa nafihima anna hadha dhahira ghairu mura'a wa la multafatin ilayha. Para ulama ahli nahwu menjelaskan bahwasanya dua bait ini dan yang semisalnya, bahwasanya yang zahir padanya itu tidak dianggap, yang zahir tidak dianggap. Wa la multafat ilai, dan tidak ditengok. Wa anna al-kalam, dan bahwasanya kalam ini, wa in kana ijaban fi zahir, meskipun secara zahir mujab, tidak ada di situ yang mendahuluinya dari nafi, nahi atau istifham. Ya. Wa anna al-kalam nafyun inda tahqiq, tapi ketika diteliti ternyata kalam ini manfi, penafian isinya, maknanya penafian. Meskipun pada lafaznya tidak ada nafi, nahi atau istifham, tapi dari sisi maknanya nafi. Wa anna al-kalam nafyun inda tahqiq. Kenapa demikian? Karena makna taghayyar fil bait al-awwal, karena makna taghayyar pada bait yang pertama, wa bis-sarimati minhum manzilun khalaq 'afin taghayyara ila an-nu'y wal-watid, adalah lam yabqa 'ala halih, tidak tetap seperti keadaan semula. Berubah kan itu mana kan? Taghayyara berubah, berarti apa? Lam yabqa 'ala halih, tidak tetap pada keadaan semula. Manfi berarti mana ya kan? Taghayyar berubah, tidak tetap. Sama ucapanmu antara taghayyar dengan lam yabqa 'ala halihi. Wa ma'na taghayyaba 'anhu aqrabuh, dan makna pada bait yang kedua dari taghayyaba 'anhu aqrabuh, menghilang darinya aqrabu, orang-orang dekatnya adalah lam yahduru, tidak hadir. Iya, tidak hadir. Ghaib. Iya. Ghaib kan tidak hadir. Iya kan? Wa anta ta'lam, dan kau mengetahui, anna syair al-awwal law annahu qol, penyair pertama seandainya dia berkata lam yabqa 'ala halihi illa an-nu'yu, illa an-nu'yu wal watid. Wa anna syair al-thani, saya ulangi, Engkau mengetahui bahwasanya air pertama seandainya diberkata lam yabqa ala hali ila an-nu'i wal wasit wa an-nasyair tsani, dan penyair yang kedua seandainya dia berkata lam yahdur aqrabuhu illa as-saba wad-dabur lakana yajuz, niscaya ini boleh secara makna. Likulli wahid minhum an yarfa, ini saya boleh bagi masing-masing dari keduanya untuk merafa'kan ma ba'da illa, apa setelah illa ala al-badaliyah sebagai badal, wa an yansibahu, dan juga boleh menasabkannya ala al-sitna sebagai sitna karena kalamnya tamanfi. Ya. Faqad sana'a kullun minhuma ma yajuzu lah, sehingga masing-masing dari dua penyair ini telah melakukan sesuatu yang boleh. Ya, sesuatu yang boleh. Li'annahu fahima anna al-kalam, karena penyair memahami, tentunya mereka lebih faham ya bahasa Arab. Li'annahu fahima anna al-kalama idza kana bi ma'na kalamin manfi akhadha hukm al-kalam al-manfi, dan itu sudah mendarah daging bagi mereka itu, lughah al-arabiyyah itu. Yang ngerti kaidah-kaidah itu sudah dalam penerapan benar, maka kita ambil teori itu dari mereka penerapannya. Li'annahu fahima, karena masing-masing dari dua penyair ini memahami bahwasanya kalam ya idza kana bi ma'na kalamin manfi, apabila maknanya manfi, akhadha hukm al-kalam al-manfi, maka dia mengambil hukum kalam yang dinafikan dengan ada tunafi. Wa ala hadha yakunu muradu an-nahwiyyin, atas dasar ini maka ini maksud oleh para ahli nahwu bi qaulihim, dengan ucapan mereka fi ma yajibu nasbu ala al-istithna, pada apa yang wajib mansubnya sebagai istithna adalah kalamun mujab annahu laisa manfiyan mutlaqa. Kalamun mujab maksudnya dia laisa manfiyan mutlaqa, ya, dia tidak dinafikan secara mutlak, dengan lafaznya tidak dinafikan, dengan maknanya pun tidak dinafikan, ya, la fil lafzi wala fil ma'na. Fafham dzalika wa tadabbar, fahami dan renungilah, faham. Jadi kalamun mujab itu mutlak pada lafaznya tidak ada penafian, dan juga pada maknanya tidak ada penafian. Haruslah itu wajib nasab isim yang datang setelah illa, setelah terpenuhi syarat yang lain, yaitu apa? Tam. Ya, kita lanjutkan. Nahu, contoh wajibnya nasab sebagai mustatsna pada kalam yang tam mujab adalah qawm al-qawmu illa zaidan. I'rabnya jelas kan? Qawm fi'lun madh, ya, al-qawm fa'il illa, ada sayyidina Zaidan, ini mustatsna mansub. Apa yang menasubkan nanti ada khilaf. Kalau yang tampak dari ucapannya an-nazim, penasubnya apa? Illa ya. Bagaimana nanti akan kita baca. Wa darabtul qauma illa Zaidan. Saya pukul kaum itu seluruhnya kecuali Zaid. Wa marutu bil qaumi illa Zaidan. Wa qaumal qaumu illa himarak. Ini tiga contoh ini terjadinya pada kalam yang tam, mujab, dan pada istitna yang mutasil. Berikutnya pada istitna yang munqati'. Qawmal qawmu illa himaran, wa darabtul qawma illa himara, wa marutu bil qawmi illa himara. Fazaidan fi hadhi al-muthul, maka zaid pada contoh-contoh ini mansub sebagai istitna. Demikian pula himara. Cuma sebagian pada kalam atau istitna yang mutasil, pada sebagian yang lain pada istitna yang munqati'. Al-muhim kalau terjadinya istitna dengan illa pada kalam yang tamujab secara mutlak wajib nasab. Secara mutlak itu maksudnya apa? Apakah istitnanya mutasil ataupun munqati'. Wasahihu min madzahibin nahwiyyin anna an-nasiba lahu ma qablahu bi wasitati illa. Dan yang benar, yang sahih, ini mengisyaratkan adanya apa? Khilaf. Yang sahih, yang benar dari madhab-madhab ahli nahu adalah bahwasanya penasob dari mustasna itu dengan illa dan akhwatnya adalah maqablahu, apa yang sebelum illa dan akhwatnya, biwasitati illa, dengan bantuan illa. Penasobnya apa yang sebelum illa, dari fi'il atau yang semakna dengan fi'il, dengan bantuan illa. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبويه. Sedangkan المصنف ابن مالك pada selain kitab ini memilih bahwasanya penasab dari mustatsna adalah illa, dan beliau mengklaim, menyangka bahwasanya ini adalah mazhabnya Sibawai. Ini catatan kaki lagi nih. Lihat Qala an-nazim fi syarhi at-tafsil, thumma qultu, kemudian saya katakan arada fi tafsil, yakni dalam kitab tafsil. La bima qablaha, nasabnya bukan dengan yang sebelum illa. Mushiran ila al-khilaf, ini mengisyaratkan kepada khilaf fi nasibil mustatna, tentang apa yang menasabkan mustatna dengan illa. Wahtartu, saya pilih kata Ibn Malik dalam at-tafsil, nasbahu biha nafsiha. Nasabnya mustatna itu dengan illa itu sendiri. Fazamtu anni fi dhalika muwafiqun, dan saya mengklaim bahwasanya itu mencocoki madhhabnya Sibawaih dan juga Al-Mubari dan juga Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani. Wa qad khafiya kaunu hadha madhhab Sibawaih 'ala jumhur syurah li kitabi. Dan ini ya khafiya, telah tersamarkan keberadaan ini sebagai madhhab Sibawaih atas kebanyakan para pensyarah kitabnya Sibawaih. Nah, tersamarkan bahasanya ini madhab siapa? Sibawaih, kata siapa? Ibn Malik. Waqad khafiya, telah tersamarkan bahwasanya ini yakni yang menasabkan mustatna da illa itu sendiri adalah madhabnya Sibawaih. Ini tersamarkan di sisi kebanyakan pensyarah kitabnya Sibawaih. Di antara pensyarah As-Sirafi. Wa nasta'inu billahi 'ala bayani ma khafiya 'alaihi min dhalika binunusin ya'budu ba'daha ba'dha. Dan saya meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjelaskan apa yang tersamarkan atas mereka dari hal itu dengan nas-nas yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa ba'da sifai dhalik uqimu ad-dalalata 'ala sihhatihi wa fasadi ma siwahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Titik di sini. Dan setelah istifa'u dhalik, hal itu semua saya sebutkan atau ya, uqima ad-dalalah, saya tegakkan dalil ala sihhati atas benarnya pendapat ini dan rusaknya selainnya. Mana yang beliau kuatkan? Yaitu maksudnya aminnya dari illa wala hawla wala quwwata illa billah, intaha. Qala muntaqi hadhil fawaid, berkata orang yang meringkas faedah ini, laulal itala lafadtu kalamah, kalau bukan karena takut berpanjang-panjang, ini saya akan saya tetapkan, saya sebutkan ucapannya Ibn Malik. Walakinni sa'zu ilal mawadhin allati dzakaraha Ibn Malik min kitab Sibawaih falyarji' ilaiha man syaa. Karena tapi sa'zu akan saya sandarkan kepada beberapa tempat yang disebutkan oleh Ibn Malik dari kitabnya Sibawaih, falyarji' ilaiha man syaa. Silakan yang mau untuk kembali kepadanya. Di sini diantara disebutkan al-babu tsani dalam kitab Sibawaih disebutkan yang mensyaratkan kepada madzhab atau pilihan beliau. Asalnya memang Ibn Malik, apa Ibn Malik ya simpatnya beliau, karena kita kalau langsung dari Sibawaihnya masih kayak terbingung gitu. Kalau dari Ibn Maliknya kan yang menjelaskan yang lebih jelas. Al-babu tsani katanya, bab tsani fi abwabil istitna, pada bab istitna. Hadza babu ma yakunu istitna'an bi illa. Ini adalah bab apa yang dia membahas tentang istitna dengan illa. Kemudian di sini syarat bahasa amilnya illa. Bab al-khamis min abwabil istitna wa huwa hadza babun nasbi fi ma yakunu mustatsnan mubdala. Bab yang kelima dari bab-bab istitna dikatakan di situ dalam Alkitab, hadza babun nasbi, ini adalah babun nasbi fi ma yakunu, pada apa yang dia mansub sebagai mustatsna mubdala, yang dibadali mansub sebagai mustatsna. Bab yang ke-9 dari abwabul istitna, hadza babun la yakunu mustatsna fihi illa nasba, ini adalah bab yang tidaklah terjadi mustatsna padanya kecuali nasab. Ya, sana antum baca sendiri penjelasannya Ibn Malik ya. Simbatnya beliau. Anu ada khilaf situ. Sebagian merajihkan amilnya illa, sebagian yang lain merajihkan amil yang lain, apa yang sebelum illa. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب السبويه وهذا معنى قوله إنه معنى ucapan beliau ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا يعني dinasabkan isim yang dikecualikan dengan illa مع تمام الكلام bersama kalam yang sempurna إذا كان موجب apabila dia موجب. Ada nomor 2 ya, tahu sudah dulu ya. Ada catatan kaki lagi nih, banyak nih catatan kaki melulu nih. Sudah gak apa-apa lah, biar hafalannya antum tambah mungkin. Ya. Jadi nikmatilah hafalan. Ya, nasafiyan. Qadras wa nawal hamdik syadallah ila anta sabar gacu. Waalaikumsalam.